Selamat malam sahabat setia Pesisir Kidul. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga sahabat setia dalam keadaan sehat dan juga hati senang ya. Sahabat setia, jumpa lagi dengan saya Astuti yang akan menemani sahabat setia selama 1 jam ke depan dalam acara Mandiri. Dan tentu saja hanya di 107.9 FM Radio Suara Pesisir Kidul, media silaturahim menjalin ukhuwah yang dipancarluaskan di lantai 2 Karangmojo Trirenggo Bantul 109 FM. Ya sahabat setia, untuk acara pada malam hari ini beda dari biasanya ya, yang mana pada malam hari ini saya ditemani oleh seseorang, dua orang dari DPPKB PMD. Banyak sekali ya, yang kepanjangannya adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Panjang sekali. Dan di mana kantor DPPKB PMD ini berkantor di Kompleks Pemda 2 Manding Bantul. Saya di sini ditemani oleh Mbak Ana Anissa selaku petugas dari layanan KB. Langsung saja ya kita sahabat setia untuk menyapa Mbak Ana, dan inilah kita bincang-bincang kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanan lancar? Iya, perjalanan lancar ya. Meskipun harus berjuang ya. Iya. Jauh juga ya. Kira apa namanya beralamatkan kretek ya, ternyata ya, di sini. Malah lebih tahu dari sini, malah deket kantor juga ternyata ya. Iya, yeah. Baik, untuk Mbak Ana, materinya saya apa namanya bagus sekali ya, sepertinya nggih. Semoga nanti bermanfaat bagi masyarakat luas nggih. Iya. Mungkin apa namanya sekedar pengantar nggih. Ini nanti kita akan menyampaikan tentang vasektomi. Iya betul. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu vasektomi. Ya, saya juga penasaran ini. Bagaimana lebihnya? Ya boleh Mbak Ana, tentang apa namanya pengantarnya? Mungkin bisa disampaikan oleh siap pesisir gitu. Oh iya, selamat malam sahabat. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas apa sih itu vasektomi. Vasektomi itu apa? Nah, berdasarkan data Desember 2018 di Kabupaten Bantul itu, jumlah kepesertaan KB pria itu sangatlah sedikit, hanya 6,47%. Dan selama ini itu kepesertaan KB itu didominasi oleh seorang wanita. Ya, jadi mungkin apa karena malu mungkin ya. Iya, bisa ya, jadi. Jadinya untuk mungkin di program ini jadi merasa ya mungkin tadi malu itu tadi guys, jadi untuk memberanikan diri ke gimana ya, kalau ininya apa namanya apa, rumah sakit itu bisa ya, ke fasilitasnya gitu. Oh ya. Begitu je, fasilitasnya iya, kebanyakan masih wanita yang mengikuti, padahal kalau dipikirkan itu kurang adil saya rasa nggih, karena perempuan itu sudah hamil ya, dari hamil melahirkan begitu perjuangan yang luar biasa. Iya, begitu betul. Hamil melahirkan, menyusui hingga mendidik maupun mengasuh itu seorang wanita, bahkan kadang-kadang membantu mencari nafkah. Nah, ya mungkin ini semoga nantinya bapak-bapak yang di sana gitu nggih. Yeah. Tergugah hatinya seperti itu ya, untuk apa namanya jika menginginkan iya. untuk vasektomi seperti itu. Baik, tentang vasektomi Mbak, nah kenapa sih apa namanya dinas pemberdayaan apa ini tadi ya, pemberdayaan Dinas ya. Pengendalian Penduduk ya, ya, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya, kenapa vasektomi ini disosialisasikan atau mungkin apa tujuan atau alasannya seperti itu? Ya, karena dari kami program vasektomi ini dirasa merupakan salah satu metode BKB yang efektif dan apa ya, untuk meningkatkan kesetaraan KB pria, jadi tidak semata-mata hanya wanita saja. Ya, karena KB ini sebenarnya KB mantap, KB bagus, tapi selama ini kurang belum paham, jadi kebanyakan menolak sebelum tahu apa itu vasektomi. Ya, betul. Ya, mungkin bisa disampaikan Mbak untuk apa namanya pesan-pesan vasektomi itu sendiri. Oh ya, saya mau ini menyampaikan apa sih itu vasektomi. Ya, vasektomi itu disebut juga dengan sterilisasi pria, adalah metode kontrasepsi untuk pria berupa tindakan medis pemotongan dan pengikatan saluran sperma kanan dan sperma kiri. Nah, jadi saluran sperma itu sudah dipotong dan diikat sehingga cairan sperma itu tidak bisa keluar, hanya cairan maninya saja yang keluar, jadi itu aman, itu juga halal. Oh begitu ya, ya. Halal ya, ya mungkin apa namanya tidak apa yang membuat takut, tidak sengeri yang mungkin yang dipikirkan untuk oleh bapak-bapak gitu ya. Iya, ternyata seperti itu cara memutuskan ininya, hanya mengikat nggih. Iya, hanya tapi itu istilahnya kan sterilisasi ya. Iya, sterilisasi. Istilahnya selamanya. Untuk selamanya atau hanya untuk waktu-waktu tertentu gitu. Nah, itu KB mantap. Jadi kalau yang ikut KB MOP itu bagi pasangan usia subur yang memang sudah tidak ingin anak lagi, tapi pemotongan itu nanti masih bisa disambung kembali, masih bisa direkanalisasi. Jadi tapi prosesnya itu tidak menjamin kesuburan seperti semula. Jadi sebaiknya kalau ingin KB vasektomi itu, kalau yang benar-benar mantap sudah tidak ingin anak lagi. Oh begitu. Dan juga apa namanya cara kerja dari vasektomi itu kan? Cara kerja dari vasektomi itu nanti saluran sperma itu hanya dipotong, ya, dipotong sedikit, ya kemudian nanti diikat sehingga cairan sperma itu nanti tidak lagi keluar, tapi tetap dihasilkan dan diserap oleh tubuh, merubah menjadi protein. Iya. Iya. Dan tentu saja apa namanya cara penggodaannya ini sudah dilakukan oleh dokter-dokter yang terlatih ya. Iya, betul sekali. Iya. Istilahnya menggunakan apa ya? Ya memang alat-alat yang sudah disediakan dan oleh dokter-dokter terlatih yang menggunakannya seperti itu ya. Dokter terlatih yang bisa itu melakukan operasi kecil ini. Iya, ini betul, hanya betul. Sebuah operasi yang sangat kecil sekali Kak. Jadi apa itu di dekat perut pria itu nanti disayat sedikit, kemudian diambil salurannya itu pakai pinset, kemudian di dipotong dan diikat itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Oh, cepat sekali. Iya. Itu tidak nanti setelah apa? Setelah melakukan operasi ini si bapak itu bisa mengendari motor sendiri pulang, bisa beraktivitas seperti biasa ya, walaupun untuk aktivitas berat itu di istirahat dulu selama 2-3 oh, hari gitu. Ya. Jadi gak terlalu lama gitu ya. Iya, ini operasinya sangat kecil sekali. Baik, ya. Baik, ya, semoga ini apa namanya mengubah istilahnya mindset bapak-bapak yang gitu ngeri harus operasi seperti ini ternyata tidak ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini Mbak Ana. Mungkin kita selingi dulu ya dengan apa namanya nasyid-nasyid dari Nisa Sabia. Baik sahabat setia, kita akan lanjutkan nanti perbincangan pada malam hari ini. Sebelumnya kita dengarkan dulu nasyid dari Nisa Sabia. Luna Sofa هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء. Oke, sahabat setia masih stay tune di 01.07.9 FM Radio Suara Pesisir Kidul, media silaturahim menjalin ukhuwah. Masih bersama saya Astuti di sini yang ditemani oleh Mbak Ana dari DPPKB PMD Kabupaten Bantul, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Makin menarik saja perbincangan pada malam hari ini ya, tentang vasektomi, di mana tadi sudah dijelaskan tentang alasan kenapa disosialisasikan vasektomi, karena selama ini yang melakukan KB keluarga berencana adalah ibu-ibu ya Mbak Ana ya, kebanyakan kayak gitu ye. Dan ini kita membincangkan tentang vasektomi ini, di mana sangat mudah untuk dilakukan dan juga tidak beresiko yang berat gitu ya, seperti itu. Ini sangat simpel sekali sebenarnya. Iya. Dan ini Mbak Ana, tentang apa namanya, kelebihan-kelebihan vasektomi itu sendiri itu seperti apa? Nah, vasektomi itu sangat efektif. Jadi setelah tindakan operasi itu ya, nanti akan hampir 99% atau kehamilan itu hanya terjadi 2-3 per 100 perempuan pada tahun pertama penggunaan. Jadi kebanyakan itu berhasil ya. Kemudian vasektomi ini tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria. Jadi tidak usah khawatir ya. Akan seperti semula. Selain itu, vasektomi juga aman, sederhana, mudah dan cepat juga tindakannya. Dilakukan KB ini hanya sekali dan efektif hingga jangka panjang. Kalau untuk yang ibu-ibu kan misalnya KB suntik itu untuk jangka waktu 5 tahun harus dilepas atau mungkin ganti dengan yang apa lainnya kayak gitu gitu. Iya, kalau suntik itu 3 bulan sekali, 1 bulan sekali. Maksudnya untuk maksudnya yang lainnya misalnya ya. Kalau IUD implan ya itu hanya 3-5 tahun, gitu, 8 tahun gitu ya. Kalo, efektif sampai kalau vasektomi ini jangkanya lebih panjang dari ya. itu. Dan apa namanya keterbatasannya Mbak setelah tindakan medis ini yang dilakukan? Nah, sebenarnya minim sekali ya Mbak keterbatasannya itu. Nah, hanya saja kalau setelah melakukan tindakan medis ini kita harus mengikuti apa itu anjuran dokter. Biasanya harus beristirahat selama 2-3 hari dan menghindari kerja berat selama beberapa hari. Kedua, tentunya vasektomi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berlatih, yang profesional terlatih. Sesudah operasi masih harus menggunakan kondom Mbak, karena setelah saluran sperma itu diputus nanti kan masih ada sisanya. Itu harus menggunakan kondom sampai 20 kali ejakulasi. Hingga dirasa benar-benar sudah ada, tidak ada sperma di sana. Kalau belum yakin pun itu setelah 3 bulan bisa melakukan pemeriksaan analisis sperma. Kalau ada yang masih ragu-ragu, iya, bisa dicek dulu nih sebelum itu. Tapi selain pakai kondom itu bisa juga dengan cara lain Mbak. Cara seperti apa itu Mbak? Bapak ibu nanti bisa pakai istrinya dulu yang KB. Iya, umpamanya pakai sampai dulu ini, setelah apa melakukan vasektomi ya. Jadi istrinya dulu ini sampai hingga apa itu, si sperma itu sisa-sisanya bersih. Begitu. Jadi nggak terlalu rumit dan juga istilahnya tidak membatasi untuk apa namanya bapak-bapak gih melakukan kegiatan seksual. Dan untuk ini Mbak, apa namanya tempat pelayanannya sendiri itu di manakah? Tempat pelayanannya Mbak, di sini tuh di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ini kebetulan itu ada program KB vasektomi. Selama ini bagi 100 pendaftar pertama. 100 data pendaftar pernah ya. Ini mungkin bagi bapak-bapak ya, yang mungkin yang menginginkan ya untuk bersegera mendaftarkan ya, Mbak ya. Ya, itu nanti dapat reward 1 juta, Mbak. Oh, iya, rewardnya 1 juta. Monggo Bapak Ibu yang berminat untuk bisa menghubungi TLKB di kecamatan setempat. Oh, nggih. Nah, berarti ini berlaku nasional. Atau hanya untuk di ini hanya di Kabupaten Bantul. Oh, di Kabupaten Bantul saja. Sangat dari spesial. Dari DPP KBMD. Oh, iya. Nah, bagi yang berminat, Bapak Ibu bisa menghubungi PLKB di kecamatan setempat. Kemudian nanti sama PLKB akan diarahkan. Sebelum melakukan operasi itu dilakukan screening dulu, Kak. Oh, iya. Ya, screening iya, ini dilakukan di Puskesmas Pundong. Oh, harus ke sana berarti. Iya, karena hanya baru di Puskesmas Pundong sajalah ada MOU dengan Rumah Sakit Griya Mahardika. Jadi nanti dokternya tetap dokter ahli dari Griya Mahardika. Meskipun pelaksanaannya nanti bisa di Puskesmas Pundong maupun juga bisa di Rumah Sakit Griya Mahardika. Oh ya, di Puskesmas Pundong ya. Iya. Untuk apa Mbak tadi, screening? Screening. Iya. Tapi untuk pendaftarannya bisa ke PLKB di kecamatan masing-masing. Di dekat apa wilayahnya nggih, di wilayah tinggalnya. Baik. Dan apa namanya? Ini Mbak, program reward 1 juta ya ini kalau yang punya BPJS. Yang punya BPJS maka dia akan gratis. Oh, tidak. Tidak dipungut biaya spesial biaya yang ada BPJS-nya. Iya, tapi kalau yang belum punya BPJS nanti mengganti biaya tindakan sebesar Rp350.000. Oh, tidak banyak. Iya, tidak banyak, tapi keduanya tetap dapat reward 1 juta. Begitu ya. Tapi jangan lupa pendengar, ini hanya untuk 100 pendaftar pertama. Jadi monggo. Iya. SCDD kalau apa istilahnya bisnis itu, siapa cepat dia dapat. Oh, siapa di depan ya. Iya. Mungkin ada lagi Mbak yang bisa disampaikan lagi selain tadi reward untuk 100 orang pendaftar pertama ya. Iya. Kalau untuk cara pendaftarannya hanya seperti itu. Iya, sangat mudah dan juga bisa di mendaftarnya bisa di Puskesmas daerah setempat. Di bukan di Puskesmas, di PLKB, PLKB-nya, PLKB yang ada di kecamatan, di kecamatan masing-masing ya, setempat. Ada lagi Pak Ana tentang apa ya, mungkin apa rumor-rumornya? Oh, rumor-rumornya ada apa istilahnya? Ah, kalau melakukan vasektomi ini nantinya akan apa namanya mengalami hipotensi misalnya kayak gitu, itu mungkin nggak Mbak ya? Vasektomi itu tidak menyebabkan laki-laki menjadi impoten Mbak, sebab saraf-saraf dan pembuluh darah yang berperan dalam proses terjadinya ereksi itu berada di batang penis, sedangkan tindakan vasektomi ini hanya dilakukan di sekitar buah zakar saja dan jauh dari persarafan untuk ereksi. Yang dipotong itu hanya saluran spermanya saja, ya, tanpa dia mengganggu saraf-saraf yang di situ. Jadi meskipun sudah melakukan vasektomi, metode operasi pria ini, seorang pria masih tetap seperti semula, masih bisa melakukan kegiatan seksualnya dengan seperti biasanya, iya, tidak mempengaruhinya. Betul. Seperti itu ya. Ya baik Mbak Ana, ini masih apa tentang vasektomi ini perlu apa ya, memang harus di apa sosialisasikan karena memang banyak rumor-rumor yang beredar yang membuat apa namanya bapak-bapak menjadi takut potensi atau yang lainnya seperti itu nggih. Baik, kita lanjutkan perbincangan sebentar lagi, kita akan mendengarkan dulu beberapa nasyid yang akan saya hadirkan dari Sabian juga. Silakan, selamat mendengarkan. Menunggu segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Rasulullah, ya Habib Allah, follow kita juga di sini. Dan tunggu video-video Sabia selanjutnya. Bye. Rasulullah, ya Rasulullah. Gelombang pesisir kidul. Ditemani oleh Mbak Ana dari DPPKB PMD Kabupaten Bantul, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mbak Ana masih berpengantukan ya? Iya, aman ini Kak. Masih tetap apa? Seger ya? Iya, masih tetap semangat ya, mau dan ini memberikan tadi pemahaman tentang vasektomi. Dan ini tadi ada pertanyaan dari sahabat setia pesisir untuk vasektomi ini tadi dikatakan mungkin mendapatkan ribet bagi 100 pendaftar pertama dan juga nantinya bisa mendaftar di PLKP di kecamatan setempat nggih. Yeah. Dan itu apakah hanya untuk penduduk Bantul saja atau mungkin di luar daerah mendaftar? Yeah. Di Kabupaten Bantul gitu. Ya, itu hanya untuk penduduk di Kabupaten Bantul. Oh, begitu. Ya, identitas di Kabupaten Bantul. Yeah, karena itu adalah program dari Dinas Kabupaten Bantul sendiri. Jadinya untuk sementara untuk promo ini diperuntukkan untuk penduduk atau mungkin yang beridentitas di Kabupaten Bantul saja ya. Baiklah, terima kasih untuk kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh kantor DPPKB PMD. Iya, harapannya partisipasi KB pria itu semakin meningkat. Jadi tidak serta merta hanya wanita saja. Iya, betul sekali. Dan untuk ini Mbak, syarat-syarat apa untuk bisa mengikuti vasektomi ini? Nah, untuk ikut program vasektomi ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu dia pasangan usia subur itu harus sukarela ya. Ini untuk pasangan usia subur. Jadi yang sudah menikah itu harus ada sukarela, tidak ada paksaan di situ. Kemudian karena ini setelah KB ini kan bisa direkanalisasi, tapi itu tidak mudah. Jadi harus yang benar-benar jumlah anaknya sudah cukup, jadi mantap, tidak menambah anak lagi. Iya, sudah mantap, berencana tidak ingin tidak tambah lagi. Jangan sampai nanti kalau sudah di vasektomi ternyata berubah pikiran. Untuk itu sebelum melakukan vasektomi itu harus ada penandatangan persetujuan, namanya inform consent. Seorang istri dan suami itu juga harus saling tahu ada tanda tangan klien. Jadi tidak hanya sepihak saja Harus ada dua-duanya. pasangan istri tersebut. Iya, ya, betul, betul. Selain betul. Itu juga untuk melakukan vasektomi ini, seorang pria itu sehat. Jadi tidak ada penyakit darah tinggi maupun itu diabetes, oh, seperti begitu. Itu ya. Nanti di saat screening akan kelihatan bahwa dia itu bisa untuk melanjutkan ke tahap operasi atau tidak. Oh, gitu. Itu tergantung kesehatan juga ya. Iya. Supaya bisa untuk melakukan vasektomi. Iya, seperti itu. Jadi misalnya kondisi badan misalnya tidak fit juga akan mempengaruhi vasektomi tersebut, begitu kan Mbak ya? Iya, karena ini adalah operasi kecil. Iya. Jadi semisal ada darah tinggi, iya, nanti iya, takutnya ada apa-apa, iya, iya, dengan betul, kegiatan betul itu sekali. Dan juga ini Mbak, kadang kita mempunyai rumor-rumor yang beredar di masyarakat, misalnya vasektomi itu sama dengan dikebiri atau pemotongan sebagian organ kelamin. Itu bagaimana Pak? Apakah seperti itu? Nah, memang kebanyakan yang mereka tahu saat ini bahwa vasektomi itu adalah kebiri, padahal itu bukanlah kebiri. Bukan ya? Iya, bukan, karena vasektomi itu hanyalah pemotongan saluran spermanya saja tanpa dia mengambil memotong sebagian atau seluruh organ kelaminnya. Jadi si testis itu masih ada, tetap memproduksi hormon testosteronnya. Jadi semua yang ada di organ reproduksi pria itu masih utuh, masih hanya utuh ya, saja iya menghalangi sperma untuk hanya iya keluar, mengikat aja nih. Iya, seperti itu. Nah, ini mungkin bagi bapak-bapak atau mungkin tidak mengetahui sekarang, jadi mengetahui, dan rumor-rumor tadi itu tidak benar. Iya, ya, harus dibenarkan benar. Itu ya, karena betul. Mereka salah persepsi. Iya, ya. Ya. Padahal itu adalah KP mantap, KP yang aman dan sangat efektif. Baik, baik. Dan ada lagi tentang rumor-rumor sekitar vasektomi, di mana vasektomi itu akan menurunkan libido. Apakah begitu, Mbak Ana? Vasektomi tidak berpengaruh terhadap penurunan libido atau nafsu seksual. Iya, karena buah zakar yang menghasilkan hormon testosteron tersebut, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, yang merupakan hormon yang memberikan sifat kejantanan, dan libido itu tetap berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada yang berkurang dari sebelum di vasek hingga di vasektomi. Iya, jadi tidak ada yang berubah ya. Iya. Baik itu bentuknya atau mungkin organ reproduksinya maksudnya, atau mungkin nafsu seksualnya juga tidak berpengaruh. Dan juga rumor yang lain tentang vasektomi itu membuat suami menjadi tidak ejakulasi. Apakah seperti itu gitu ya, apakah kayak seperti itu? Tidak. Pria yang telah divasektomi itu, dia tidak akan merasakan perbedaan dengan sebelumnya. Jadi ketika melakukan mohon maaf hubungan seksual itu, si bapak suami itu tetap mengeluarkan cairan mani, tetap seperti biasanya saja, hanya saja cairan tersebut tidak mengandung sperma. Jadi aman. Karena sperma tersebut tetap diproduksi dan terserap kembali oleh tubuh menjadi protein. Dan katanya itu membuat seorang pria menjadi semakin kuat. Katanya begitu malahan. Ya, jadi semakin bukannya tidak bisa ejakulasi, malah membuat semakin kuat ternyata. Iya, seperti itu. Iya, jadi salah ini persepsi ya. Iya. Rumor-rumor yang di luar yang menakutkan itu tidak seperti itu ternyata. Iya, betul. Memang karena kurang paham seperti itu, ya. Iya, dan rumor yang lain lagi sesudah melakukan vasektomi tapi kok istri tetap hamil. Itu apakah suatu kegagalan atau yang seperti apa? Nah, Memang ada beberapa penjelasan mengenai ini. Pertama, setelah vasektomi, pasangan suami istri mungkin langsung melakukan hubungan intim. Jadi tidak mengikuti saran dokter. Betul. Padahal di setelah vasektomi itu di harus saluran ada masih ada sisa-sisanya. Jadi semestinya hingga 20 ejakulasi itu pasangan suami istri harus menggunakan pengaman KB yang lain dulu. Kalau tidak ya mungkin yang istrinya yang melakukan KB sementara waktu gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Jadi setelah melakukan operasi kecil ini, pasangan suami istri, si bapak itu hendaknya mengikuti apa yang menjadi saran dokter. Jadi kalau memang harus istirahat 2-3 hari, maka lakukan istirahat tersebut. Jadi jangan sampai waktu istirahat itu digunakan untuk kerja berat, tapi setelah itu bisa untuk aktivitas seperti biasanya. Begitu nih. Jadinya harus sesuai atau mengikuti anjuran-anjuran dari dokter ya, setelah melakukan vasektomi tadi. Baik, masih ada dua rumor lagi nih Mbak, yang apa namanya, tentang pria yang vasektomi itu tidak boleh atau tidak bisa kerja berat. Tapi tadi dikatakan nggih, yang setelah hanya beberapa hari setelah melakukan istirahat 2-3 hari setelah melakukan operasi. Setelah itu si bapak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi apa namanya, tetap boleh melakukan ada yang kerja berat. Ada yang takut bahwa setelah operasi nanti enggak bisa menjunjungi gabah saat panen. Padahal itu tidak mempengaruhi. Masih bisa bekerja berat seperti biasanya. Iya. Dan juga apa namanya, apakah ini Mbak ada pertanyaan, vasektomi ini itu sama dengan mematikan bibit-bibit anak tidak itu? Nah, vasektomi itu hanyalah pemotongan dan pengikatan saluran sperma, jadi bukanlah mematikan bibit anak, karena sperma ini masih tetap diproduksi, jadi tidak dimatikan, dia tetap diproduksi dan terserap oleh tubuh begitu. Metode vasektomi ini dalam program KB itu diperbolehkan. MUI beralasan metode vasektomi yang dikenal dengan medis operasi pria ini tidak sama dengan pemandulan. Jadi kesuburan seorang muslim mengikuti program MOP bisa dipulihkan kembali seperti tadi, dikanalisasi. Halal ya Mbak, jadi halal, aman, dan juga sederhana. Efektif. Betul sekali. Jadi, bagi keluarga yang mungkin anaknya sudah cukup dengan anak yang sudah ada dan tidak ingin mendapatkan anak lagi, bisa melakukan vasektomi tadi ya Mbak. Untuk yang itu memiliki anak dua, itu biasanya anaknya yang terkecil, yang nomor dua itu sudah tidak balita lagi, jadi di atas 5 tahun. Jadi sudah besar atau remaja seperti itu ya. Kemudian untuk yang jumlah anaknya itu 3, itu masih punya balita enggak masalah. Yang penting dia memang sukarela dan benar-benar sudah mantap, tidak ingin tambah anak lagi begitu. Baik. Terima kasih Mbak Ana atas penjelasannya yang cukup panjang lebar tentang vasektomi yang mungkin sebagian orang itu momok karena takut yang rumor-rumor yang itu masih, tadi karena memang belum paham percaya dengan rumor yang itu belum pasti kebenarannya. Baik Mbak Ana, ini kita selingi dulu ya dengan dua nasyid. Nanti kita sambung lagi bincang-bincangnya pada malam hari ini, masih tetap di 107.9 FM Radio Suara Pesisir Kidul, media silaturahim menjalin ukhuwah.

Bersama saya Astuti dan juga Mbak Ana dari DPPKB PMD Bantul. Ya, setelah panjang lebar Mbak Ana tadi menjelaskan tentang vasektomi. Ya, betul. Mungkin ada kesan ataupun pesan yang akan disampaikan oleh sahabat setia Mbak Ana. Nah, untuk pasangan usia subur, untuk bapak ibu yang memang sudah tidak menginginkan anak lagi, itu dianjurkan sebaiknya untuk ikut KB yang metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu salah satunya adalah vasektomi. Ya, KB steril, karena ini bukanlah sebuah KB hormonal namun sterilisasi untuk pria. Prosedurnya ringan dan cepat, hanya 10-15 menit saja. Vasektomi ini tidak mempengaruhi kejantanan seorang pria, bersifat permanen, cocok juga untuk pasangan yang sangat cocok untuk pasangan yang memang tidak ingin anak lagi. Saya ulangi untuk cara pendaftarannya. Bagi bapak ibu yang menginginkan untuk KB vasektomi ini, bisa menghubungi PLKB di kecamatan setempat di Kabupaten Bantul. Nah, setelah melakukan pendaftaran ini, nanti akan dilakukan konseling oleh PLKB. Kemudian ada prosedur screening yang dilakukan di Puskesmas Pundong. Ya. Kemudian setelah melakukan screening, jika dirasa bisa untuk dilanjutkan ke tahap operasi, maka pelayanan operasi ini bisa dilakukan di Puskesmas Pundong. Jangan lupa juga bahwa program dari DPPKB PMD ini, Kak, ada reward 1 juta. Harus cepat-cepatan daftarnya ya. Iya, dan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahannya. 100 pendaftar pertama ini. Peserta BPJS gratis, dan yang belum punya bayar tindakan senilai Rp350.000, sangat murah sekali. Dan tetap dapat reward. Dan hanya khusus reward untuk 100 pendaftar pertama di Kabupaten Bantul. Berdomisili atau mungkin beridentitas di Kabupaten Bantul ya, banyak karena ini programnya ini memang program promo dari DPPKB PMD Bantul saja. Baik Mbak Ana, terima kasih sudah berlama-lama, sudah berpanjang lebar memberikan pencerahan atau pemahaman tentang apa itu vasektomi beserta kemudahan-kemudahannya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita atau mungkin yang di luar sana ya, bagi pendengar pendengar yang berminat untuk bisa langsung menghubungi untuk mendaftar, nggih. Iya, mungkin ada apa, mungkin ada apa namanya kontak yang bisa dihubungi gitu, Mbak? Oh, bisa. Nanti bisa WA ataupun telepon di nomor 087839134 354. Oh iya. Baik, untuk sahabat setia yang nanti menginginkan untuk vasektomi ini, bisa sahabat setia menghubungi WA 087839134354 dengan Ana. Oh iya, dengan Mbak Ana ya. Baik. Terima kasih Mbak Ana sudah apa namanya berjauh-jauh datang ke Pesisir Kidul untuk menyampaikan apa namanya program ini. Semoga nanti bermanfaat dan juga semoga nanti banyak yang memahami tentang apa itu vasektomi ini, ya. Ya, baik sahabat setia, sudah kurang lebih 1 jam kami menemani sahabat setia semuanya, dan saatnya kita undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi semuanya. Banyak salam, mohon maaf. Saya Astuti. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winta yasna bahu لو تضيك الأرض